Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Mayahdihillahu falamudillalah, wa mayudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikala, iqrara bihi wa tauhida. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Yaqulu Rabbuna Azza wa Jalla fi kitabihil karim, ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu attaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ. Alhamdulillah, jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah, berjumpa melanjutkan pelajaran rutin kita di malam hari ini insyaallah taala dalam pembahasan kitab Hilyatu Talibil Ilmi, perhiasan para penuntut ilmu, yang juga merupakan pertemuan terakhir dari pembahasan kitab ini insyaallah taala. Sudah masuk dalam poin-poin yang terakhir yang dipaparkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid alaih rahmatullah. Di pertemuan yang lalu, jemaah sekalian, telah kita sebutkan poin ketujuh dari perusak, dari noda yang bisa mengotori perhiasan-perhiasan akhlak-akhlak mulia yang dimiliki oleh penuntut ilmu. Apa itu? Kata beliau di poin yang ketujuh, wal hasadu, dengki, iri. Ini penyakit hati, ya. Al hasad, apa itu? Ayyatamanna zawala ni'matillahi ala ghairihi. Itulah hasad, dengki, berangan-angan, bercita-cita, berkeinginan agar kenikmatan yang dirasakan oleh saudaranya itu hilang. Itu penyakit hati yang seharusnya seorang muslim dan muslimah memposisikan dirinya ketika saudaranya mendapatkan kenikmatan, dia harus berbahagia pula, karena kenikmatan yang dirasakan oleh saudaranya kita, kebahagiaan yang dirasakan oleh saudaranya kita, itu pula yang seharusnya menjadi kebahagiaan untuk diri kita. Kita senang saudara kita berada di atas kebaikan, kita senang, kita bahagia kalau saudara kita bahagia. Maka itulah dari kandungan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala an, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Kalian tidak akan sempurna keimanannya sampai kalian itu cinta, suka, senang apa-apa yang menimpa saudara kalian sebagaimana kamu senang kebahagiaan, kebaikan tersebut kamu dapatkan. Itulah sosok muslim dan muslimah yang sejati. Senang, suka kalau saudaranya mendapatkan kenikmatan. Seorang muslim dan muslimah yang sejati itu jauh dari rasa hasad. Ketika saudaranya mendapatkan kenikmatan, dia yang sakit hati. Ketika saudaranya mendapatkan kenikmatan, dia yang sempit dadahnya. Gak boleh, ya, gak boleh. Karena dalam sifat hasad tersebut, kata para ulama, terkandung bahaya yang sangat besar. Apa itu? Seakan-akan orang yang hasad tersebut tidak rela, tidak ridha dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah. Yakin jamaah sekalian, bagaimanapun rasa hasadnya kita, bagaimanapun rasa dengkinya kita kepada saudaranya kita atas kenikmatan yang dia rasakan, itu demi Allah sifat hasadnya kita, sifat dengkinya kita tidak akan merubah keadaan. Walaupun kita mati di atas hasad, maka tidak sama sekali akan merubah takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru hasad, dengki itu akan kembali kerugiannya kepada diri kita. Maka jemaah sekalian, hanya kepada Allah kita memohon agar kemudian menganugerahkan kita hati yang bersih, hati yang selamat dari jenis-jenis noda dan penyakit hati seperti ini. Karena itulah yang akan kita bawa menghadap Allah Rabbul Alamin. Di dalam Al-Quranul Karim kata Allah Subhanahu wa taala, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Di hari itu, di hari kiamat, tidak lagi berguna harta, jabatan, pangkat, anak, istri, kecuali mereka-mereka yang menghadap Allah dalam keadaan membawa hati yang bersih, hati yang selamat dari beragam penyakit yang diharamkan oleh Allah Rabbul Alamin. Masuk di pembahasan yang berikutnya, kata Syekh Bakar Abu Zaid, melanjutkan poin yang ke-8, kata beliau, wasu'ul dhan. Ini poin yang ke-8 dari perusak, dari noda-noda yang akan mengotori perhiasan akhlak yang mulia para penuntut ilmu. Apa itu? Su'ul dhan, sangka buruk, itu penyakit juga, itu akhlak yang jelek, berprasangka buruk kepada orang lain. Kata Syekh Al-Utsaimin alaihi rahmatullah ketika memberikan catatan ringkas terhadap poin yang ke-8 ini, kata beliau, su'udzan maknahu ayyadhunna bighairihi dhannan sayyian mithla ayyakul lam yatasaddaq hadha illa riya lam yulqi hadha talib as-su'al illa riya liyu'raf annahu talibun fahimun. Kata Syekh Al-Utsaimin alaihi rahmatullah, su'udzan, berprasangka buruk, maknanya apa? Dia berprasangka yang buruk kepada orang lain. Contohnya kata beliau, ketika dia melihat ada orang yang bersedekah, ada yang berdonasi, berinfak di jalan Allah, dia katakan, lam yatasaddaq hadza illa riya. Dia itu enggak berdonasi, orang itu tidak bersedekah, orang itu tidak berinfak kecuali riya. Emangnya kita tahu dari mana hati manusia? Emangnya kita tahu dari mana hati manusia itu, jemaah sekalian? Maka buang penyakit-penyakit seperti ini. Su'udzan, berprasangka jelek kepada orang lain. Hukum asal seorang muslim itu husnudzan li akhihi, untuk membangun sangkaan baik kepada saudaranya. Itu hukum asal dalam agama kita, berprasangka baik kepada saudaranya kita. Ini hukum asalnya. Dan akan berubah hukum asal ini, akan berubah hukum asal ini kalau di sana ditemukan qara'in, qarinah-qarinah, bukti-bukti, petunjuk-petunjuk yang memalingkan hukum asal tersebut. Maka harus berhati-hati jemaah sekalian ya dalam permasalahan ini. Kita itu tidak dibebani oleh Allah untuk menghukumi apa yang ada di hati manusia. Kita itu cuman menilai secara zahirnya. Kalau dia baik, ya baik. Zahirnya. Kalau dia jelek, ya jelek. Kenapa? Itulah yang nampak di mata kita. Adapun permasalahan hati, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak seorang pun yang mengetahuinya. Ya. Lam yulqi hadza talib as-su'al illa riya'an li yu'raf annahu talibun fahimun. Contoh yang kedua, banyak contohnya. Coba ini pemahaman, contoh untuk mendekatkan pemahamannya kita bahwa ini nih di antara rentetan gambaran berburuk sangka kepada orang lain. Contoh yang lain ya katanya. Ketika ada orang yang bertanya dalam sebuah majelis ilmu, tanya dia, "Ustaz, maaf, saya ingin bertanya." Oh, langsung dicurigai. Dia itu enggak tanya itu kepada ustaz, kepada syekh, kepada ulama kecuali untuk apa? Kecuali dibangun karena riya biar orang nilai dia, "Masya Allah, ini talib yang pemahamannya Masya Allah, yang menguasai dan konsentrasi mengikuti pelajaran." Enggak boleh jemaah sekalian. Ya, enggak boleh. Ya, enggak boleh kita berprasangka buruk. Ya, karena sekali lagi permasalahan hati itu hanya hamba tersebut yang mengetahuinya dan juga Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kejujuran dari apa yang tersimpan di hatinya kita. Manusia bisa kita kelabui. Manusia bisa kita bohongi, tapi tidak dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kembalinya ke dalam hati dan niatan kita masing-masing. Kita tidak dibebani oleh Allah untuk mengorek apa yang berada di dalam hati manusia. Masih ingat enggak jemaah sekalian bagaimana kisahnya seorang sahabat yang mulia ketika dia mendapati seorang kafir yang mengucapkan la ilaha illallah, sudah mau dibunuh nih dalam peperangan ya. Kemudian ketika pedang tersebut hendak dihunuskan, hendak ditebas, dia mengatakan la ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Tapi sahabat ini terus melanjutkan perbuatannya, akhirnya dibunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun dengan nada marah ya mengucapkan, apakah engkau membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Apakah engkau telah membuka isi hatinya sehingga engkau memvonis bahwa dia itu mengucapkan la ilaha illallah tidak ikhlas karena Allah, dia mengucapkan la ilaha illallah hanya dalam rangka untuk menyelamatkan nyawanya. Subhanallah ya, subhanallah. Maka ini jemaah sekalian, sekali lagi jauhi akhlak yang jelek ini. Kemudian kata beliau, kata Syekh Al-Utsaimin, wala farqa fi hadza baina an tadhunna dhannan sayyi'an bi muallimik aw bi zamilik, fa innal wajib ihsanud dhann biman zahiruhu al-adala. Ini faedah yang penting. Kata beliau, tidak ada bedanya antara kamu berburuk sangka kepada guru kamu, ustaz kamu, ustazah kamu, ulama kamu, syekh kamu, dengan engkau berburuk sangka kepada teman kamu. Enggak ada bedanya. Maka yang wajib kata beliau, engkau berbaik sangka kepada orang yang penampakan zahirnya tersebut al-adalah. Al-adalah itu istiqomah, yang nampak itu kebaikan darinya. Itu definisi al-adalah. Kebaikannya itu lebih dominan, ketaatannya itu lebih dominan, sehingga menutupi apa-apa yang jelek darinya. Ya, itulah yang nampak dari kita. Masya Allah, orangnya istiqomah, orangnya baik, jaga sholat lima waktu, puasa di bulan Ramadan. Ya, itu yang nampak bagi kita. Itulah kebaikan dia. Maka kita pun nilai sesuai dengan apa yang kita melihatnya dalam kehidupan kita. Amma man dhahiruhu ghairul adala fala haraja ayyakuna fi nafsika su'udzan bihi. Ini menyimpang, paling berpaling dari hukum asal. Adapun kata Syekh Al-Utsaimin, kalau yang nampak dari orang tersebut ghairul adalah enggak istiqomah, sering terjatuh dalam kemaksiatan, memang tipenya dia ini perusak, perampok, pencuri, pembohong, sudah ada korinahnya, petunjuknya, bukti-buktinya, fala haraja ayyakuna fi nafsika su'udzan bihi, maka enggak mengapa untuk kamu berburuk sangka padanya. Itu kalau memang sudah nampak korinah-korinah, petunjuk-petunjuk, bukti-bukti yang kuat. Ya, enggak mengapa. Lakin ma'adzalik 'alaika an tatahaqqaq hatta yazula ma fi nafsika min hadzadh-dhann. Akan tetapi katanya bersamaan dengan itu, kita katakan tadi apa? Hukum asal seorang muslim kepada saudaranya ihsanudzan, berbaik sangka. Kapan hukum ini berubah? Ketika ada tanda-tanda, bukti-bukti yang menunjukkan memang orangnya ini enggak baik. Memang dia ini buronan, memang dia ini perampok. Ya, pembunuh, memang sudah enggak tahu tuh, sudah tersebar di media sosial, maka enggak apa-apa kita berburuk sangka padanya. Akan tetapi kata beliau, ma'adzalik 'alaika an tatahaqqaq hatta yazula ma fi nafsika min hadzadh-dhann. Bersamaan dengan itu, bersamaan dengan adanya buruk sangka yang hadir muncul di dalam hatimu, kamu juga harus betul-betul membuktikan, ya, sampai hilang sangkaan buruk tersebut. Ya, belum jelas nih, misalkan belum jelas nih, belum jelas ini orangnya niatnya jelek atau baik, ya, ini orangnya bahaya atau tidak, ya. Maka kalau ada korinahnya, kita cenderung kayaknya ini orang jelek nih, orang jahat nih. Maka bersamaan dengan itu apa? Harus kita buktikan, cari itu. Ya, berusaha cari informasi, cek, perhatikan gerak-geriknya. Oh, ternyata dia cuman mau nengok keluarganya. Misal nih ada orang asing masuk ke perumahan kita, kita enggak kenal. Ya kan, kita enggak kenal. Ini kok datangnya tengah malam nih. Ya. Maka timbul sangkaan buruknya kita, jangan-jangan perampok nih, jangan-jangan maling nih. Nah, itu tuh, ya. Maka harus dicek tuh, dipastikan. Wah, ternyata dia datang ke situ untuk nengok keluarganya. Hilang tuh, ya, hilang sangkaan buruknya kita. Harus, ya, dicari pembuktiannya. Li'anna an-nasa qad yusi'u dhon bi syakhsin ma bina'an 'ala wahmin kadhibin la haqiqata lahu. Karena katanya sebagian orang itu, ya, dia membangun buruk sangkanya kepada orang lain dilandasi, dimotivasi, didasari dengan apa? Dugaan-dugaan yang dusta, tidak ada kenyataannya, tidak ada buktinya. Ini jemaah sekalian, sekali lagi perkara yang harus betul-betul kita perhatikan, ya, hati-hati itu buruk sangka. Tapi sekali lagi, tidak semua buruk sangka itu terlarang dalam Islam. Ya, itu diperhatikan baik-baik. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 12, Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang yang beriman, ya, jauhi tinggalkan kathiran minadhan, kebanyakan dari, pakai huruf apa? Min di situ maknanya apa? Apa makna min di situ? Mana santrinya ada hadir? Mana teman-temannya? Udah belajar nahu kan? Min indak ya akhana Agus, tafadhal. Ma makna min huna fi hadhihi al-ayah? Ijtanibu kathiran minadhan. Ma makna min huna? Irfa' zautak. Ma sami'na? Sebagian, masyaallah. Jazakumullahu khairan. Min di sini maknanya apa? Litab'id, menunjukkan sebagian. Berarti apa? Enggak semua dhon itu tercela. Tidak semua dhon, sangkaan buruk itu dilarang, haram, enggak. Makanya Allah mengatakan kathiran minadhon, kebanyakan dari prasangka. Jauhi. Ya. Karena sebagian dari prasangka itu apa? Ithmun, dosa. Ya. Sekali lagi, kalau memang ada qarinah, petunjuk, bukti, ya enggak apa-apa kita berburuk sangka kepada orang tersebut. Ya, bersamaan dengan itu tadi apa? Harus dilakukan pembuktian untuk membenarkan ataukah untuk menghilangkan sangkaan tersebut. Ya. Barakallahu fik. Kemudian kata beliau, ya, di poin yang ke-9, at-tasi' wa mujalasatul mubtadi'ah. Ini perusak juga ini. Ya, perusak dari apa? Perhiasan penuntut ilmu, dari akhlak mulia penuntut ilmu. Wa mujalasatul mubtadi'ah, duduk bareng bersama ahlul bid'ah. Ya, enggak boleh. Ya, enggak boleh. Ya. Yang menjadi kewajiban kita terhadap pelaku-pelaku bid'ah itu untuk apa? Kita tidak bergabung dengannya. Karena beragam kejelekan, ya, beragam kejelekan akan kita dapatkan ketika kita duduk bersama mereka itu. Maka diterangkan oleh para ulama, di antara bahaya-bahaya ketika seseorang itu duduk dengan pelaku bid'ah, ahlul bid'ah, terlebih khusus ya orang-orang yang mendakwakan dan menyebarkan bid'ahnya. Ya, makanya banyak sekali itu riwayat-riwayat dari para ulama bagaimana sikap mereka yang begitu kerasnya kepada pelaku bid'ah ini, ahlul bid'ah ini. Itu semuanya hanyalah dalam rangka untuk menjaga kemurnian agama ini. Ada sebagian mereka dari kalangan para ulama, ketika seorang ahlul bid'ah itu mendatanginya ingin berdialog, ya, katanya izinkan saya untuk berbicara dengan kamu. Kata ulama ini, enggak, walaupun setengah kalimat saya enggak mau ngomong sama kamu, udah tinggalkan. Ya. Ada sebagian lagi mengatakan apa? Saya bertetangga dengan monyet itu lebih bagus dan lebih sukai daripada saya kemudian bertetangga, berkawan dengan apa? Ahlul bid'ah. Ya, karena bahaya sekali. Sedikit masuk syubhatnya mereka itu luar biasa. Ya. Bisa kemudian mengakar dalam pikiran kita. Bisa kemudian merubah gaya hidupnya kita. Ya, maka hati-hati jemaah sekalian. Kata Syekh Al-Utsaimin alaihi rahmatullah, fa innahu la yajuzu an najlisa ilaihi li annahu mubtadi'un lil asbab at-taliyah. Maka tidak diperbolehkan bagi kita untuk duduk bersama mereka, orang-orang pelaku bid'ah tersebut, dengan sebab-sebab berikut ini. Awalan, yang pertama, li annana nakhsha min syarrihi, karena kita itu khawatir, takut dari kejelekannya. Ya, fa Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, bersabda, inna minal bayani lasihra. Sesungguhnya dari penjelasan tersebut, ya, itu mengandung ataukah mirip dengan sihir. Ya kan, orang kalau sihir itu merubah, ya, dari benci menjadi cinta, cinta menjadi benci, ya, itu yang dilakukan oleh tukang-tukang sihir. Lah sama dengan itu, orang-orang yang pandai menjelaskan, orang-orang yang pandai ngomong dari kalangan ahlul bidah, itu bisa merubah yang tadinya kebatilan seakan-akan itulah kebenaran. Ya, maka hati-hati, ya, hati-hati merubah dan mempengaruhi bid'ahnya kita, apa, pikirannya kita, agamanya kita dengan bid'ah yang mereka gencarkan. Ya. Thanian, alasan yang kedua, anna fihi tasyji'an li hadzal mubtadi' ay yakthuran nas haulahu. Kalau kita duduk bersama mereka, ahlul bid'ah tersebut, orang-orang yang mengada-ngada dalam Islam, ya, melakukan ibadah-ibadah yang tidak ada bimbingannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita duduk bersama mereka, maka tentunya itu di dalamnya terdapat tasyji', seakan-akan kita itu dukung, seakan-akan kita itu memberikan semangat kepada mereka, kepada orang-orang tersebut, sehingga manusia pun akan semakin banyak, ya, mengikuti dan bergabung dengan pelaku bid'ah tersebut. Wih, itu orang kok ada di situ, ya kan? Oh, berarti ini orang baik nih, ya. Padahal dia terjatuh dalam bid'ah. Kenapa manusia tertipu? Karena melihat kita, ya, seakan-akan kita dukung apa yang dia lakukan dari kemungkaran tersebut, dari bid'ah tersebut. Itu bahayanya tuh, ya, bahayanya. Ya, lain halnya ketika kita ada kemampuan untuk mendatanginya, menasehatinya, itu perkara yang bagus. Tapi enggak semua orang. Kalau orang khawatir, takut malah dia nanti yang terkena subhat, ya jangan dilakukan. Ya, jangan dilakukan. Ya, bersamaan dengan itu kita pun mendoakan hidayah buat orang tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya, memberikan petunjuk kepadanya, membalikkannya kepada ke dalam kebenaran. Jadi itu bahayanya tuh. Ya. Salifan, poin yang ketiga, alasan yang ketiga. Isa'udzan bihadzal ladzi istama' ila sahibil bid'ah. Kalau kita duduk sama mereka, maka akan timbul apa? Sangkaan buruk orang, ya. Lah, kok bisa? Katanya ahlu sunnah wal jamaah senantiasa berpegang teguh dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kok kumpul dengan orang-orang yang demikian itu, ya. Maka akan timbul apa? Sangkaan buruk. Maka kata beliau, walihada yang bagi talibil ilmi bal yajibu alai ayatajannabal julus ila ahlil bidah. Maka oleh sebab itulah sepantasnya bagi para penuntut ilmu itu, bahkan wajib baginya untuk menjauhi majlis-majlisnya, perkumpulan-perkumpulannya, orang-orang yang melakukan perkara bidah. Kenapa sih kalian ini gak mau bergabung dengan mereka? Bukan perkaranya perkara dunia, ini perkara agama, ya. Kok kita marah kalau agamanya kita apa, dikurangi? Marah gak kita? Marah kita, ya. Kalau syariatnya kita dikurangi, lah kenapa kita gak marah, kita gak cemburu kalau agamanya kita tuh ditambah-tambahi? Padahal sama saja, ditambah-tambahin, dikurangin agamanya kita, syariatnya kita, itu kan sama saja menganggap bahwa agamanya kita ini belum sempurna. Sama saja kita menganggap bahwasanya ada sesuatu yang kurang, yang belum disampaikan, diajarkan, dibimbingkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Di hari ini telah kusempurnakan agama untuk kalian, Islam. Yang namanya sempurna itu apa? Tidak butuh penambahan, tidak butuh pengurangan. Yang jadi masalah sekarang ini jamaah sekalian, ya, kurangnya ataukah semakin menipisnya rasa cemburu kita terhadap agama kita. Kalau orang berbuat sesuatu yang baru dan menyandarkan itu bagian dari agama, itu kita harus cemburu jemaah sekalian. Cemburu. Karena kita itu ingin agamanya kita ini murni. Jangan tambah-tambah, jangan. Kita cukupkan apa yang telah diajarkan, dituntunkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sekali lagi ini penting untuk sama-sama kita perhatikan. Kemudian poin yang terakhir, poin yang ke-10, wa naqlul khuta ilal maharim. Wah, ini perusak noda yang akan mengotori perhiasan penuntut ilmu yang 10, poin yang ke-10 yang terakhir sudah, yang disebutkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid dalam kitab beliau ini, menutup perjumpaan kita di malam hari ini insyaallah taala. Wa naqlul khuta ilal maharim, melangkahkan kaki kita ke tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah, ya, itu enggak diperbolehkan, ya. Ataukah melangkahkan kakinya kita yang bisa ke tempat-tempat yang bisa menjadikan manusia itu berburuk sangka kepada kita, melangkahkan kakinya kita ke tempat-tempat, ke lokasi-lokasi yang akan bisa menurunkan muru'ahnya kita, bisa menurunkan apa? Hah? Kehormatan kita sebagai seorang muslim, apalagi seorang pelajar. Gak boleh, dihindari semua itu, ya. Ada pasar, ada toko khosun linisa, ya. Ada toko khusus perempuan, gak ada laki-laki di situ. Kok bisa-bisanya dia nyelonong masuk tanpa rasa malu? Ya, ya, gimana tuh? Nah, itu diantara permisalannya. Ya, kalau tokoh itu tokoh khusus perempuan, ya jangan masuk dong. Cari, ya, ajak istrinya kita ataukah anak perempuannya kita, biar dia yang masuk. Jangan kita yang masuk. Ya, kok bisa? Perempuan semuanya. Ya, dari penjaga tokohnya, kasirnya, pengunjungnya. Ya, kok gak malu kita masuk sendirian? Apalagi apa, maaf, pakai jubahan. Nah, gimana tuh? Maka dihilangkan tuh. Dihilangkan. Ya, dihindari, dijauhi. Ya, karena itu apa? Akan menurunkan muru'ahnya kita, harga dirinya kita sebagai seorang muslim, apalagi orang-orang yang telah mengenal agama ini, mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apalagi jemaah sekalian, melangkahkan kaki ke tempat-tempat yang memang pada dasarnya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijauhi itu. Segala celah untuk orang berprasangka buruk kepada kita dijauhi. Ya, ditutup. Jangan juga membuat pintu celah untuk orang lain itu berbuat dosa kepada kita. Karena mereka berburuk sangka kepada kita akibat ulah perbuatannya kita sendiri. Subhanallah. Kata Syekh Al-Utsaimin alaihi rahmatullah memberikan keterangan singkat di poin yang terakhir ini, wa naqlul khuta ilal maharim, ai mimma yakhrimu hadhihi al-hilya naqlul khuta ilal maharim, termasuk poin yang akan bisa merusak dari perhiasan penuntut ilmu adalah melangkahkan kaki ke tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah. Ya, ke tempat mana misalkan? Ke tempat WTS, maaf. Ya, para pelacur di situ memang, ya, tempat memang terkenal di situ. Kok tiba-tiba nongol dia? Ya, jauhi dong, jauhi. Ya, yakni ayam syial insanu ilal muharramat. Fa inna hadha min khawarim hadhihi al-hilya fayanbaghi li talibil ilmi ay yastaniba hadha, yaitu katanya dia melangkahkan kakinya ke tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah, karena ini perkara yang akan menurunkan harga dirinya, kehormatannya, akan merusak perhiasan penuntut ilmu tersebut. Maka sepantasnya bagi penuntut ilmu tersebut untuk menjauhi perkara ini. Jangan pergi ke tempat-tempat yang di situ akan membuka celah, peluang bagi orang untuk berprasangka buruk kepada kita. Karena orang itu kadang enggak tahu niatannya kita. Oh, saya enggak niatan jelek kok. Iya, itu kita, niatannya kita. Tapi enggak mungkin juga semua orang itu sama dengan niatannya kita, ya kan? Namanya syaitan terkadang membuka dan meniupkan sangkaan buruk tersebut ke hati-hati saudaranya kita. Maka sekali lagi, ini perkara yang harus kita jauhi. Fahdhar hadhil atham wa akhawatiha. Maka kata beliau menutup nasihatnya dalam kitab Hilyah ini, fahdhar hadhil atham wa akhawatiha, maka berhati-hati, waspada, jauhi dari dosa ini, wa akhawatiha, dan yang sebangsanya, semisalnya. Jadi apa yang disebutkan syekh itu bukan menunjukkan pembatasan bahwa perusak itu cuma 10, enggak, tapi di poin-poin penting yang akan merusak kehormatan jati diri seorang penuntut ilmu. Waksur khutaka an jami'il muharramat wal maharim. Batasi langkah-langkah kamu itu, ya, dari tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in fa'alta, kalau kamu tetap ngotot melakukannya, terjatuh dari perusak-perusak perhiasan tersebut, ya, fa'lam annaka raqiqud diyana khafifun la'abun muqtabun. Kalau kamu tetap ngotot terjatuh melakukan dari semua perusak-perusak tersebut, maka ketahuilah kadar keimanan agama kamu itu tipis, ya, enggak kuat agama kamu itu. La'abun, ketahuilah kamu itu suka bermain. Muktabun, suka mengadu domba, ghibah, ya, namam. Fa anna laka an takuna taliba ilmin yusharu ilaika bil banan muna'am bil ilmi wal amal. Gimana mungkin kamu bisa tampil sebagai seorang penuntut ilmu, ya, yang kamu itu bisa merasakan gimana nikmatnya berilmu dan beramal? Gimana mungkin? Kalau pelanggaran-pelanggaran, sudah tahu kebaikan tapi dilanggar, sudah tahu kebaikan tapi enggak dilakukan, sudah tahu kejelekan maka malah dilakukan. Saddalallahul khuta, semoga Allah menguatkan langkah-langkah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan, meluruskan langkah-langkah kita. Wa manahal jami'at taqwa, dan semoga Allah mencurahkan untuk kita semuanya at-taqwa. Ini yang paling penting, karena ini adalah wasiat yang pertama untuk kita semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaqad wassayna alladziina utul kitaaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah, dan sungguh kami telah mewasiatkan kepada orang-orang terdahulu dan kepada wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasiat apa itu? At-taqwa, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang selalu kita minta dalam doanya kita, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Jangan lupa doa itu. butuh kita untuk Allah Subhanahu wa taala menganurahkan rasa takwa ini ke dalam hati kita. Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afaf wal ghina. Wahai Allah, aku minta kepadamu petunjuk, ketakwaan, rasa kecukupan, ya, kekayaan hati. Itu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa husnal 'aqibah fil akhirati wal ula. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa sallam. Dan juga kita memohon kepada Allah agar memberikan kita semuanya pengakhiran yang baik, balasan yang baik dalam kehidupan dunia dan akhiratnya kita. Dan semoga salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian pula kepada para keluarga dan sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum. Berakhir jemaah sekalian, apa yang kita bahas di setiap Kamisnya, semoga yang singkat ini dari awal sampai akhir dari pertemuannya kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kebaikan yang kita dengarkan dari sejak pembacaan kitab ini sampai di akhir itu tercatat sebagai amalan kebaikan untuk kita semuanya, pemberat timbangan untuk kita semuanya. Dan semoga Allah memberikan kita kekuatan, hidayah, taufik untuk melaksanakan apa-apa yang kita dengarkan dari kebaikan ini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafaddalu, barakallahu fikum, wa jazakumullahu khairan.